Wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah. Bisa jadi menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, tak? Kurang tahu. Makanya sudahlah, Bu, Pak. Kalau pengen berhati ikhlas, dua aja pikiran kita. Dua aja. Jangan banyak yang aneh-aneh, ya. Ya Allah, bagaimana sih bersih? Kenapa saya lakukan ini? Semata-mata karena Engkau, ya Allah. Kalau ibu dandan, ya, ya Allah, bukan karena suami, bukan karena suami. Engkau, karena Engkau. Perkara suami jadi suka, resiko, ya enggak? Begitu. Ibu ngurus anak, bukan supaya anak, wah, anak lagi, ya enggak, Allah, dan saya bukan supaya anak balas budi. Ini saja amal saya. Yang lakukan tersing ikhlas.